risa dan tawa dalam selimut debu dan kabut yang hitam kelam warnanya. Sejuta janji kota menggoda wajah-wajah desa. Ada di sini dan ada di sana. Mengapa sejuta wajah kau libatkan dalam himpitan kegelisahan? Adakah hari esok kamu sentosa bagi wajah-wajah yang menghibur? Ada di sini dan ada di sana. Sejuta wajah engkau libatkan dalam himpitan kegelisahan. Adakah hari esok mampu sentosa bagi wajah-wajah yang menghibur?